pasti setuju. Bila negeri kita maju, kita semua pasti bahagia. Bila negeri kita jaya. Pembangunan, tingkatkan produksi yang kita cintai, buatan negeri sendiri. Wira swasta dan karyawan, ayo kita jangan sampai ketinggalan. Kita pacu prestasi, kita buang korupsi, jangan hanya basa-basi. Demi anak dan istri dan juga generasi serta seluruh negeri, kita semua pasti setuju. Bila negeri kita maju, kita semua pasti bahagia. Bila negeri kita jaya, kita semua pasti setuju. Kita maju, kita semua pasti bahagia. Bila negeri kita jaya.